Mitra bisnis Quick Kiangi menyebutkan sudah selayaknya BP Migas dibubarkan dan idealnya peran BP Migas bisa dikembalikan kepada Pertamina sehingga kontrak-kontrak eksplorasi migas dengan pihak asing bisa berjalan secara business to business dan tidak business to government yang berpotensi membuat masalah bagi negara jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena pembubaran BP Migas ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, bisa diungkapkan sejatinya peran BP Migas pada saat dibentuk dulu itu seperti apa? BP Migas? Ya nggak ada, karena fungsinya kan seperti Pertamina, dagang. Dagang dalam bidang migas yang dari dulu dilakukan oleh Pertamina kok. Sebenarnya problematiknya sangat sederhana. Seperti apa sederhananya Pak Quick? Ya artinya kenapa kok di bidang ke migas itu kan maksudnya cuma satu, supaya negara diikat, supaya kedudukan yang berdagang dengan Indonesia itu kuat sekali itu. Tapi Pak Quick, bukankah BP Migas adalah lembaga independen yang tidak menjadi representatif negara? Enggak. BP Migas mewakili pemerintah. Makanya kesaksiannya Pak Kurtubi lah jelas sekali. Itu kan yang menggugat yang Muhammadiyah, terus Pak Hasyim Musadi, terus banyak organisasi Islam. Saya kan saksi ahli tanggal 6 Juni yang lalu. Pak Kurtubi, saya dengan Ihsanuddin Nursi. Saksi ahli yang mengapa kok itu bertentangan dengan undang-undang dasar itu. Ketika itu saya kebagian yang urusan subsidi itu loh, yang klasik, untuk menjelaskan bahwa itu tidak sama dengan uang keluar. Jadi itu pun ikut-ikut itu aspek yang digugat, tetapi yang paling utama adalah pembubaran BP Migas yang berhasil. Lantas, apa Bapak juga bersaksi tentang hal-hal yang mendasari gugatan untuk membubarkan BP Migas di Mahkamah Konstitusi? Oh, Pak Kurtubi, yang paling utama adalah Pak Kurtubi, karena dia mendalami betul mengenai kedudukan BP Migas, masuk akal dan tidak masuk akalnya, dalam segala aspeknya. Ya tidak masuk akal, bagaimana ada orang dagang kok bukan PT? Sononya PT kok kitanya negara, gimana itu? Ya sudah selayaknya bubar kan? Intinya cuma itu. Demikian Quick Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.